suatu ketenteraan. Tiada lagi yang harus ku katakan. Bagiku kini tiada pegangan. Dengan ku pohonkan padamu Tuhan, hanya pintaku suatu ketenteraan. Impian harapan selalu ku harapkan, semoga takdirmu teguhkan iman. Semua penghalang tenggelam menghilang, dan terbitlah terang dalam kegelapan. Doaku beserta derita ringankan. Padamu insan yang tak kulupakan, tiada lagi yang harus kukatakan. Mohon darimu tiada kesalahan, hanyalah takdir hingga perpisahan. Hanya pintaku suatu ketenteraman. Impian harapan selalu ku harapkan, takdirmu teguhkan iman. Semua penghalang tenggelam menghilang, dan terbitlah terang dalam kegelapan. Doaku beserta derita ringankan. Padamu insan yang tak kulupakan, tiada lagi yang harus ku katakan. Mohon darimu tiada kesalahan, hanyalah takdir hingga perpisahan. Hanya pintaku suatu ketenteraan.